Dalam pelajaran yang telah lalu kita sedang membahas bab tayamum, bab yang berkaitan dengan tayamum, dan kita sedang membahas hadis yang pertama, yaitu tentang hadis yang diketengahkan oleh muallif, itu hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan kembali di dalam pembahasan, yaitu dari ucapan ataupun dari ucapan Imran bin Husain, asobatni janabah walama, di mana saya telah menjelaskan penyebab bolehnya tayamum secara umum adalah kembali kepada dua, yaitu faqdul ma'i, yakni bisababi faqdil ma'i au indima'il ma'i au bisababi ta'adduri an istimalihi. Seseorang dibolehkan untuk tayamum karena dua perkara. Perkara yang pertama, karena tidak adanya air. Dan saya telah menjelaskan tentang tidak adanya air, ya, dengan beberapa perincian, ya, yaitu ima tidak mendapatkan air sama sekali, ima ada tapi tidak cukup, ima ada tetapi dibutuhkan, ya. Kemudian termasuk juga ada tapi lupa. Kita telah jelaskan juga hukum-hukum yang di dalamnya. Yang kedua, apabila kita tidak bisa menggunakannya walaupun air itu ada, ya, ima disebabkan sakit atau takut bertambah sakitnya, ya, atau karena memang tidak mampu mengambil air tersebut, ya. Nah, itu telah kita jelaskan. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang masalah yang penting, yaitu satu pertanyaan, takhiru sholat li ajlil ma. Ya. Dimana permasalahan yang selanjutnya sebelum membacakan hadis yang kedua, yaitu hukum mengakhirkan sholat. Jadi hukum mengakhirkan sholat yang dimaksud di sini, ya, di akhir waktu ataupun di mana seorang mukmin tidak melakukan di awal waktu sholat karena demi air. Karena di dalam hadisnya itu hadis Jabir yang akan datang nanti, yang kita akan pelajari dari hadis Malik yang dibawakan dalam kitab ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita dengan sabdanya, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu sholatu falyusalli. Nah, sekarang apa hukum mengakhirkan sholat karena air? Ya. Itu rojaan lilma. Rojaan lilma. Kemuslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis nomor 3, maka kapan saja seseorang itu mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah. Artinya, bertayamum ketika tidak mendapatkan air. Nah. Di sini, ada beberapa masalah yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah seseorang itu mengakhirkan sholat untuk air. Dan di sini ada 4 bentuk, ya. Yang pertama, yakni alima bi yakinin bi wujudil ma. Yang pertama, seseorang mengetahui secara yakin dengan adanya air. Jadi katakanlah, kita berikan contoh bahwa seseorang mengetahui ketika datang waktu sholat duhur umpamanya, ya katakanlah waktu sholat duhur sekarang jam 12 kurang seperempat, ya, kurang lebih, dan tidak ada air, tetapi yakin bahwa pukul 1 umpamanya, air itu akan datang. Ya, air ima dikirim dengan secara yakin dan mengetahui keberadaan air secara yakin. Yang kedua, yaitu apa? Keberadaan air itu bidonin rojihin, yaitu dengan prasangka yang sangat kuat, ya, mendekati derajat yang pertama itu yakin bahwa air itu akan ada. Jadi, dengan don yang rojih, bahwasanya air itu akan datang. Yang ketiga, alima biyakinin biadamil ma. Yang ketiga adalah seorang merasa yakin bahwa air tidak ada. Artinya tidak akan ada sampai datangnya waktu asar. Jadi air tidak akan ada sampai datangnya waktu asar. Diumpamakan dalam contoh yang tadi. Kemudian yang keempat, artinya baginya tidak ada ma'rifah, tidak ada pengetahuan, ataupun dia tidak ada prasangka. Ya. Tetapi bonnya marjuh, lemah, ya. Akan adanya air. Akan adanya air. Apakah bagi kita itu mengakhirkan sholat, ya? Dalam poin-poin yang tadi. Di dalam poin-poin yang tadi. Maka sebagian para ulama seperti hal ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini kaul Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dalam kisah yang pertama ataupun dalam kejadian yang pertama, apabila seseorang itu yakin akan datangnya air, maka menurut beliau adalah takhirus sholati wajibun. Yani wujubu takhiri sholat. Jadi seolah-olah dikatakan wajib untuk mengakhirkan apa? Sholat. Adapun dalam poin yang kedua adalah yustahab. Yustahab. Artinya disunahkan untuk mengakhirkan sholat. Karena airnya. Alasannya apa? Karena ditinjau dari alasan yang pertama, bahwa asal toharoh adalah air. Bahwa asal toharoh adalah air. Dan ia mengetahui akan adanya air. Maka di dalam hal itu ia harus menggunakan air. Karena pengetahuan akan adanya air. Yaitu dalam poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua, karena berlandas kepada dhon yang rajih saja, tidak yakin, maka itu hukumnya mustahab. Sedangkan dalam poin yang ketiga, maka di situ tidak disunnahkan, apalagi diwajibkan untuk mengakhirkan sholat. Maka al-aula, maka yang lebih utama, dan baginya adalah untuk apa? Untuk sholat dalam waktunya. Dan di awal waktu. Di sholat pada awal waktu. Pada waktunya di awal waktu. Ya. Demikian juga yang keempatnya. Nah, hanya di dalam poin yang pertama dan yang kedua. Di mana Imam Ahmad mengatakan dalam poin yang pertama itu adalah diwajibkan untuk apa? Mengakhirkan sholat karena air. Dan ini empat keberadaan tentang mengakhirkan sholat karena airnya. Tetapi Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya, Syarah Zadul Mustaqna, Syarah Mumti, Syarah Zadul Mustaqna. Maka beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada satu kewajiban yang menunjukkan bahwa wajib untuk mengakhirkan sholatnya. Karena di dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ayyuma rajulin min ummati adraqatus salatu falyusalli." Jadi ketika datang waktu sholat, lalu tidak ada air, maka sholatlah. Jadi di situ tidak ada satu isyarat tentang masalah takhir sholat li ajlima. Jadi tidak ada satu isyarat untuk mengakhirkan sholat demi air. Tetapi hadis ini menunjukkan ketika datang waktu sholat tidak ada air, maka tidak ada perintah untuk mengakhirkan sholat demi air. Tetapi diperintahkan untuk sholat ketika datangnya waktu sholat. Ketika datangnya waktu sholat. Maka seolah-olah tidak ada kewajiban untuk mengakhirkan. Dan tidak disunnahkan untuk apa? Mengakhirkan. Demi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan air. Karena zahir dari hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ayyuma rajulin min ummati adraqhatus salatu falyusalli." Ini apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam masalah ini. Tetapi qaul Imam Ahmad dan qaul sebagian para ulama yang lainnya, ucapan Imam Ahmad dan yang lainnya, wajhun minanabar. Ini wajhun minanabar. Dalam arti apa? Ya, perlu dipertimbangkan kaulnya. Perlu dipertimbangkan ucapannya. Dari sisi bahwa mereka melihat kepada dalil umum di mana Allah Ta'ala berfirman, fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Di mana dalam ayat tersebut bolehnya tayamum adalah ketika tidak adanya air. Maka ketika orang mengetahui adanya air dan akan datangnya air, akan datangnya air, maka dikala itu ya, rukhsah tidak datang. Artinya keringanan adalah tidak datang dikarenakan adanya air. Itu adalah salah satu alasan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Tetapi dalil Jabir ibn Abdullah, hadis Jabir ibn Abdullah adalah lebih zahir ketimbang ya apa sisi pendalilan yang disebutkan oleh kaul yang pertama ini. Kenapa? Sebab sesungguhnya makna ayat dengan hadis ini adalah sejalan. Bahwa ketika tidak ada air, ya, lalu datang waktu sholat, ya, maka sesungguhnya tidak diperintahkan untuk mengakhirkan sholat. Ya, dan tidak dituntut untuk mengakhirkan apa? Sholat. Karena hadis menjelaskan fa ayyuma rajulin adraqathu sholatu falyusalli. Maka dengan itu wallahu alam yang rajih, yang kuat dari perkataan para ulama bahwa ya tidak diwajibkan dan tidak disunahkan. Tetapi jika seandainya orang melakukannya, maka itu pun tidak mukhalafah. Artinya tidak dikatakan bahwa itu menyelisihi ataupun diharamkan ataupun tidak boleh. Kenapa? Sebab asalnya mengakhirkan sholat, ya, dari awal waktu ke waktu yang lain itu dibolehkan, walaupun itu adalah khilaful aula. Itu dibolehkan walaupun itu menyelisih yang lebih mulia. Maka itu adalah sisi tarjihnya, sisi bahwa itu adalah lebih kuat. Dan demikian juga bagi qaul yang pertama juga, kata saya tadi dikatakan ada wajh nadhar. Karena sholat di awal waktu adalah tidak wajib, ya, maka ketika ia tahu adanya air, maka ia harus mengakhirkan sholat. Oleh sebab itu di antara kedua pendapat ini memang kuat itu. Tetapi Allah alam, ketika melihat hadis Jabir ibn Abdullah, maka di dalam hal ini tidak ada satu kewajiban untuk mengakhirkan sholat karena tidak ada air di awal waktu. Wallahu ta'ala alam. Masalah yang kedua masih di dalam masalah berkaitan dengan air. Di sini masalah yang pertama, man daqa alaihi alwaqtu bihais law istamala alma fata waqt salat fahal lahu ayatayamama am la yajuz. Di mana poin yang kedua ini, apabila seseorang itu hampir saja waktu sholatnya habis, ya, kita berikan contoh umpamanya sholat asar, dia belum menunaikan sholat asar, dia belum menunaikan sholat asar, ya, apabila dia berwudu maka akan kehabisan waktu sholatnya. Apakah dia tayamum? Ya, umpamanya begini. Ma baqiya min waqti sholatil asri ila asru daqa'iq aw khamsu daqa'iq. Seseorang telah kehabisan waktu asar dan dia belum sholat asar. Ya, diperkirakan umpamanya 5 menit ataupun 10 menit. Sedangkan umpamanya untuk mengambil air membutuhkan waktu rubu sa'ah. Jadi untuk berjalan mengambil air, ya, karena dimungkinkan tempatnya adalah jauh, ya, maka dibutuhkan untuk berjalan mengambil air adalah rubu sa'ah. Jadi 1/4 jam. Maka secara dia akan habis waktu sholatnya. Dan dia, ya, tidak akan mendapatkan waktu sholat asar. Sehingga waktu sholat maghrib tiba. Apakah dia itu bertayamum? Atau dia itu mengakhirkan sholat? Dan tentunya dalam hal ini secara umum bahwa sholat ada dua, ada sholat yang tidak bisa dijama seperti asar ke maghrib gitu, ada sholat yang bisa dijama yaitu seperti duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, maka bagaimana ini? Ya, apabila seseorang itu mencari air, maka akan kehabisan waktu sholat. Ataupun dimungkinkan antri mengambil airnya. Sedangkan ia berada dalam posisi yang terakhir. Kalau ia mengambil air, maka akan kehabisan waktu sholatnya. Bagaimana? Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, la yajuzu lahu atayammumu wa in fata as-salat wa in fata waqt, yaitu tidak boleh baginya untuk tayamum walaupun waktu sholatnya telah tidak kebagian. Jadi dia sholat, ya, walaupun di luar itu. Walaupun apa? Di luar itu. Ini qaul yang pertama. Dan qaul yang pertama ini, yaitu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, ya, dan termasuk Imam Abu Yusuf. Ya. Pendapat yang kedua, yajuzu lahu an yatayammama. Boleh baginya adalah untuk tayamum. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ibn Hazm, Imam Al-Auza'i, dan dikuatkan oleh muhakkik Tusaul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat yang pertama, apa dalilnya? Yang mengatakan bahwasanya tidak boleh. Ya. Pertama, berdalil dengan dalil umum yang tadi, yaitu fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Maka mereka mengatakan ini ada air, berarti tidak boleh. Kemudian berdalil dengan dalil umum juga bahwa thaharah adalah merupakan syarat salat. Tu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Itu dikaitkan dengan ayat yang tadi, bahwa diperintahkan untuk berwudu dan dibolehkan untuk bertayamum ketika tidak ada air. Maka di sini ada perintah untuk berwudu dan ada syarat untuk bertayamum. Maka diperintahkan untuk berwudu karena ada air dan tidak dibolehkan untuk tayamum karena adanya air. Maka di sini dalam arti dua dalil yang bergandengan. Yang kedua, berdalil juga dengan dalil-dalil umum, ya, berkaitan dengan syarat salat adalah thaharah dan wudu. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Artinya orang yang berhadas itu tidak boleh salat kecuali dengan berwudu. Jadi kecuali dengan apa? Dengan berwudu. Maka ini adalah kaul yang pertama. Di kaul yang pertama yang mengatakan boleh apa tidak boleh bertayamum karena adanya air dan tidak mengapa baginya untuk mengakhirkan sholat. Nah, yang kedua adalah yang mengatakan boleh untuk bertayamum apabila ia takut kehabisan waktu sholat. Maka mereka berdalil dengan hadis Abi Juhaim Al-Ansari tentang kisah seseorang telah menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan qada hajat. Lalu beliau belum saja, artinya bertoharoh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam tersebut sehingga ia mendatangi dinding, yaitu dinding apa? Artinya yang dimaksudkan di sini ma'ruf nil arab, yaitu dinding pemisah kebun-kebun, ya. Lalu dia bertayamum, baru ia mengucapkan salam, menjawab salam. Maka di sini menunjukkan bahwa menjawab salam adalah wajib. Tetapi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu menganggap bahwa apa, mengucapkan salam dalam keadaan tidak thaharah kurang afdal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertayamum sebelum berwudu untuk menjawab salam. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu sebagai dalil bahwasanya apa? Orang yang takut ketinggalan waktu sholat, maka baginya adalah untuk bertayamum. Ya. Imam Ibnu Al-Bilbar rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Istidkar beliau mengatakan, "Faqulu man lam yajidil ma'a wa khafa fawata sholati kana lahu ayatayamama in kana maridon aw musafiron bin nasi. Wa in kana hadiron sahihan fabil makna wallahu taala a'lam." Imam Ibnu Al-Bilbar dalam hal ini beliau mengatakan, ya, maka setiap orang yang tidak mendapatkan air ataupun takut kehabisan waktu sholat, maka baginya adalah untuk bertayamum. Ketika ia sakit ataupun secara ketika dia bepergian dengan nas. Dan ketika ia hadir dan sehat, maka dengan maknanya. Artinya adalah secara makna dari ayat itu, walaupun dikatakan wa in kuntum marru aw ala safarin, tetapi ayat itu tidak menunjukkan bahwa bolehnya tayamum adalah hanya ketika sakit ataupun ketika bepergian bagi yang tidak mendapatkan air. Hanya saja ayat itu mengatakan bahwa golibnya orang yang susah mendapatkan air adalah orang musafir dan orang apa? Orang sakit. Karena intinya adalah fa ilam tajidu ma'an. Artinya intinya adalah tidak mendapatkan air. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Al-Bilbar rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Istidkar. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa dalam hal ini, wa ashahu aqwalil ulama annahu yatayammu li kulli ma yahafu fawatahu. Ma yahafu fawatahu. Kal janazati wa salatil Id wa ghairihima mimma yakhafu fawatahu. Fa inna sholata bitayammumi khairun min tafwidis sholati. Ya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa artinya apa? Sholat dengan tayamum itu lebih afdal ketimbang mengakhirkan sholat dari waktunya. Mana yang lebih rajih di antara dua pendapat ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, di antara dua pendapat ini, kita akan mengambil jalan tengah. Yang pertama, apabila sholat tersebut adalah sholat yang bisa dijamak, artinya di situ ada yang dinamakan dengan waktu darurah. Waktu darurah. Jadi artinya waktu darurah. Waktu untuk mengakhirkan sholat. Karena untuk sholat duhur ada waktu darurah. Dilakukan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat asar boleh dilakukan pada waktu sholat duhur. Sholat maghrib boleh dilakukan pada sholat isya. Sholat isya boleh dilakukan pada sholat maghrib ketika adanya udur. Maka di dalam hal ini, apabila orang tadi tertimpa, artinya ada kejadian bahwa di sana dia adalah takut kehabisan waktu karena untuk air, maka wallahu alam apabila sholatnya adalah sholat yang boleh dijama', maka mengakhirkan sholat pada waktu yang darurah, pada waktu yang itu adalah sebagai doruriyah, artinya waktu mudhor, maka dibolehkan baginya untuk mengakhirkan sholat dan mengedepankan untuk berwudu dan toharoh dengan air. Seperti sholat duhur dengan asar. Maka apabila seseorang itu hampir saja bayang-bayang sama panjangnya, ya, dan itu akhir dari sholat duhur, maka baginya adalah ya untuk berwudu dan tidak mengapa baginya untuk mengakhirkan sholatnya kepada waktu sholat asarnya. Demikian juga berkaitan dengan apa? Sholat maghrib dengan sholat isya. Nah ini tafsilnya. Ya. Sedangkan pada sholat yang tidak ada jamaknya, seperti sholat asar kepada maghrib, maka qaul Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat kuat di sini. Jadi sangat kuat apa? Di sini. Karena kita mengetahui Allah taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Aqimus sholata lidulki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri, innal qur'anal fajri kana mashhuda." Bahwa ayat ini menunjukkan sholat telah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat telah ditetapkan waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menunaikan sholat bukan pada waktunya, maka itu adalah tidak boleh. Tidak sah. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan tayamum, maka tadi tayamum itu ada ruhsah. Maka dikala seorang mukmin, ya, dia tidak apa, tidak kedapatan ataupun hampir kehabisan waktu sholat, ya, sedangkan mengambil air itu adalah jauh dan akan menghabiskan waktu sholat yang ia miliki, maka dikala itu boleh baginya adalah untuk bertayamum demi untuk mendapatkan waktu sholat. Wallahu ta'ala alam. Jadi di sini dilihat dari sisi yang tadi, wallahu ta'ala alam. Demikian juga poin yang terakhir dalam hal ini, manistai qobo min naumihi wa qobo ko waktu sholati fahal ayat tayamam li idrokil wakti. Apabila seseorang itu bangun tidur, ya umpamanya kesiangan tidurnya, dan tersisa dari waktu sholat subuh itu tinggal 5 menit lagi atau kurang. Kalau ia mandi, maka waktu sholatnya akan keluar. Jadi waktu sholatnya akan keluar. Ataupun habis waktu sholat subuhnya. Nah, maka ini pun ada dua kaul. Kalau yang pertama ia mengatakan boleh, itu kembali kepada kaul yang tadi, yaitu kaul Imam Malik, kaul Imam Ibn Hazm, dirojikan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Nah, sedangkan qaul yang kedua tidak boleh, itu qaul jumhur. Ya, qaul jumhur. Ya, maaf, dalam masalah ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah berbeda dalam dengan qaul yang pertama. Maaf. Ya. Jadi qaul yang pertama yang mengatakan dia adalah tayamum dan salat pada waktunya. Ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Al-Auza'i, pendapat Imam Tsauri, pendapat Imam Ibn Hazm. Sedangkan yang kedua mengatakan bahwa baginya adalah mandi. Kemudian sholat walaupun setelah keluar dari waktu sholat. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Dan dalam hal ini Imam Ibn Taimiyah merojihkan kaul ini. Jadi tidak seperti kaul yang tadi. Tetapi beliau mengatakan dengan kaul ini. Artinya memilih kaul yang kedua. Kaul yang kedua. Di kaul yang kedua, ia mengatakan tidak boleh. Ya. Jadi orang yang tertidur, dan dia itu tidak mendapatkan, artinya kesiangan, maka apakah dia itu adalah sholat pada waktunya ataupun dia mandi? Nah, maka dalam hal ini, jelas ya, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang menunjukkan tidak boleh dia sholat pada waktu itu sebelum dia mandi. Dan dia harus mandi, dan dia boleh sholat walaupun telah keluar waktu sholat. Hal ini dengan dua alasan. Dengan dua alasan. Alasan yang pertama, bahwa waktu bagi orang yang sol, apa yang tertidur, maka ketika ia bangun. Jadi ketika ia apa? Ketika ia bangun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya. Ya, barang siapa yang tidur ataupun lupa dari salat, fa salatuha inda dzikriha. Maka salatlah ketika dia apa? Ingat. Jadi artinya ketika ingat, ketika bagi orang yang lupa ingat, dan bagi yang tidur adalah bangun dari tidur itu. Maka itulah bagi dia adalah waktu sholat. Ya. Waktu sholat bagi dia. Nah, waktu sholat adalah bagi dia. Maka secara otomatis, manakala itu adalah merupakan waktu sholat bagi dia, kemudian dia adalah punya penghalang untuk sholat, yaitu hadas besar, maka ia diwajibkan untuk mandi. Diwajibkan baginya apa? Untuk mandi. Dan tidak sah baginya sholat dengan tanpa mandi terlebih dahulu. Nah, lalu apa perbedaannya dengan yang pertama? Perbedaan yang pertama di mana yang pertama itu tidak adanya udur. Artinya tidak adanya udur untuk mengakhirkan sholat. Sedangkan yang kedua ini adanya udur untuk mengakhirkan sholat. Yaitu apa? Dengan sebab tidur. Jadi dengan apa sebab? Sebab tidur. Maka dengan itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam perkataan ini, fa idza kana kadzalik fa idza staiqadha qabla tulu'i syamsi wa lam yumakkinhu al-iktisalu was-salatu ila ba'da tulu'iha faqad shala as-salata fi waqtiha wa lam yafutha. Bihilapi manistai kalau fi awalil waktu, fa innal waqta fi haqqihi qabla tulu'i syamsi falisa an yafuta sholata. Ya, artinya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apabila bangun seseorang sebelum ya terbitnya matahari dan tidak memungkinkan baginya untuk mandi dan sholat kecuali setelah terbitnya matahari, maka baginya sholat pada waktunya. Dan ia adalah tidak kehilangan waktunya tersebutnya. Nah, berbeda kalau bangun pada awal waktu. Bangun pada awal waktu. Maka sesungguhnya waktu adalah baginya. Adalah sebelum tergelincirnya. Apa? Sebelum terbitnya matahari. Maka tidak ada baginya. Untuk apa? Untuk artinya mengakhirkan sholat. Tidak ada hak baginya untuk mengakhirkan sholat. Jadi dalam hal ini ada perbedaan dengan qaul yang pertama dengan hakikat yang pertama. Nah, ini yang berkaitan dengan takhiru sholat, yaitu mengakhirkan sholat ataupun ya berkaitan dengan masalah tayamum ataupun mengakhirkan sholat. Wallahu ta'ala. Kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Ammar ibn Yasirin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamaragtu fis sa'idi kama tamaragud dabah. Tsumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu dzalik. Faqala innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakada. Tsumma daraba bi yadihi al-ardh darbatan wahidah, tsumma masa asy-syimala 'ala al-yamini wa dhahira kafaihi wa wajhahu. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang kaifiyah tayamum. Tentang tata cara apa? Tayamum. An Ammar ibn Yasir, dari Ammar ibn Yasir, semoga Allah Ta'ala meridhai kepadanya. Ammar ibn Yasir, minas sabiqin al-awwalin. Termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Dia adalah sahabat yang kita kenal bahwa ketika beliau masuk Islam, maka beliau adalah termasuk orang yang terkena penganiayaan orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang kufar Quraisy. Dan telah disebutkan dalam riwayat bahwasanya para sahabat golibnya adalah mendapatkan ujian penganiayaan dari orang-orang kafir, kecuali beberapa sahabat ya seperti Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq adalah ya, dijaga oleh kaumnya. Dan Umar dijaga dengan keperkasaannya. Dan Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhu dan keluarganya, dan keluarganya termasuk ibunya, ya, adalah orang-orang yang terkena penganiayaan, penyiksaan dari orang-orang kafir. Bahkan telah dinyatakan bahwa ibunya Ammar adalah wanita yang pertama menjadi syahid. Ini awalu syahidah fil Islam, yaitu Sumayyah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati, yaitu keluarga Ammar, dan mereka sedang mendapatkan ujian. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mampu untuk artinya menghalangi penganiayaan mereka. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sebab janji buat kalian dari Allah adalah surga. Dan sepakat para ulama bahwa turun bagi mereka adalah ayat ketika yang berkaitan dengan Ammar bin Yasir ini, ya, ketika saking dahsyatnya penyiksaan, maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 106, ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, yaitu di mana seseorang terpaksa mengucapkan kalimat kufur karena mukroh, sedangkan hatinya menyelisihinya, maka itu tidak mencacati keimanannya. Ya. Tidak mencacati apa? Keimanannya. Dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikisahkan bahwa akan terbunuh dengan fi'ahul bagiyah. Yaitu terbunuh di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan syahid pada waktu itu. Kisah tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang sangat apa? Mulia. Ya, demikian secara singkat tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, dan dia adalah seorang yang faqih. Dia berkata, ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku dalam satu kebutuhan. Jadi dalam satu kebutuhan, fa ajnabtu, lalu aku berjunub. Dilaku aku berjunub. Fatamaraktu fis sa'idi kama tamarguddaba. Ya, dalam bahasa kita secara gampangnya, maka aku berguling-guling di tanah atau di pasir seperti bagaimana binatang kaki empat, ya, berguling-guling, ya, kalau keledai ataupun mungkin kambing ataupun sapi dan yang lainnya, ketika dia, ya, sesuatu dalam badannya ada terasa, maka dia suka berguling-guling di, ya, pasir ataupun tanah ini. Fumataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalik, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan cerita tersebut. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inama yakfi inama akfika an taqula bi yadika hakata, sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan begini dengan kedua tanganmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukan kedua telapak tangannya ke tanah satu kali tepukan, kemudian mengusapkan tangan yang kiri kepada tangan yang kanan. Maksud di sini apa? Ya artinya perut telapak yang kiri kepada atas telapak tangan yang kanannya. Wa dhahira kafaihi. Ya. Dan ya. Dhahir kafaihi. Wa wajahu, dan wajahnya. Ya, di sini kita mengetahui apa? Batinnya dengan batinnya, lalu ya telapak yang kiri kepada artinya perut telapak yang kiri kepada atas telapak yang kanan. Maka ini tentang kaifiyah tayamum Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengusap wajahnya. Ya. Sebelum menyampaikan tentang apa? Tentang hadis ini berkaitan dengan tentang kaifiyahnya. Di sini ada beberapa istinbat. Istinbat yang pertama, bahwa at-tayamum itu adalah untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Jadi untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Dan ini sebagai dalil Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattoharu. Ya. Dan ayat yang berkaitan dengan aula mastumun nisa itu menunjukkan hadas besar. Ya. Hadas besar. Maka menunjukkan di sini bahwa tayamum adalah untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Ya. Karena tayamum adalah badalun anhuma. Badal dari keduanya, yaitu dari wudu dan dari mandi. Ya. Demikian juga hadis yang pertama menunjukkan bahwa tayamum adalah untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Walaupun ya diriwayatkan bahwa ada riwayat dari Umar ibn Khattab dan Abdullah bin Umar bahwa berpendapat tidak boleh, tetapi dikatakan bahwa telah sabit bahwa keduanya adalah kembali dari pendapat ini. Jadi kembali dari pendapat ini, artinya taroja. Ya. Kemudian yang kedua di sini dikatakan, kenapa Amr bin Yasir ini berguling-guling? Nah, di sini beliau adalah menggunakan kias. Dan di sini salah satu pendapat para ulama yang mengatakan bahwa kias di dalam syariat adalah dibolehkan apabila berkumpul syarat-syaratnya. Di mana Amr bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu seolah-olah mengkiaskan, yaitu kalau pengganti dari wudu itu adalah tayamum dengan mengusap wajah dan telapak tangan, maka beliau mengambil satu kias bahwa pengganti dari apa? Dari mandi adalah ya artinya diganti dengan berguling-guling di tanah. Ini satu kias yang diambil oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan hadis ini pun diambil istinbat oleh sebagian para ulama bolehnya istihad di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ketemu dengan Nabi, sebelum mendengar dalil, maka diperbolehkan kias apa istihad di zaman itu. Ya. Dan di sini Ammar bin Yasir beristihad dengan menggunakan satu kias. Hanya saja kiasnya ini ya tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya para ulama mengatakan kias, maka itu adalah diperbolehkan. Ya. Dan merupakan apa? Sumber dari syariat Islam. Hanya saja kita mengetahui bahwa darajatnya itu para ulama mengatakan al-kitabu was-sunnatu wal-ijma' wal-qiyas. Wal-qiyas. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in, bahwa al-ilmu itu dikatakan khamsatun. Ilmu itu ada 5 darajat. Yani khamsu darajat. Yang pertama adalah al-kitabu was-sunnah, al-kitabu. Ya. Kemudian yang kedua as-sunnatu sahihah. Kedua adalah sunnah sahihah. Ya. Ketiga adalah qaulu sahabah idza ijtama'a ilaih. Qaulu sahabah apabila berjamaah kepadanya. Artinya idza ijtama'a sahabah ala qaulin, maka itu adalah merupakan hujjah. Ya. Yang keempat kata Imam Syafi'i, idza ikhtalafu fala nakhruju min aqwalihim. Dan apabila mereka ikhtilaf, maka kita tidak keluar dari kaul mereka. Jadi mesti mengambil salah satu di antara mereka. Karena ucapan salah satu di antara mereka mesti menjadi hujah buat kita. Walaupun nanti dengan cara mentarjih di antara akwal mereka. Kemudian yang kelima kata beliau, al-qiyasu ala hadihil arba'ah. Yaitu mengkiaskan kepada poin yang empat ini. Jadi artinya imam mengkiaskan kepada dalil Quran, imam mengkiaskan kepada dalil sunnah, imam mengkiaskan kepada ijma'. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan Imam Ibn Taimiyah pun menukil tentang masalah kias ini, tetapi tentunya kias ini adalah kias yang sahihul i'tibar. Idza istama'a fihi syurut, yaitu yang kias yang sahihul i'tibar. Ya. Hanya saja kita mengetahui bahwa kias tidak boleh bertentangan dengan nas. Kias tidak boleh didahulukan kepada apa? Nas. Tetapi kias yang dibenarkan oleh dalil syar'i. Dan ini adalah pendapat ahlu sunnah. Maka Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu di sini adalah mengambil kias. Suma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakrutuhu dzalik. Maka di sini menunjukkan apa? Yaitu wujub istibsar alal alim. wa wujubu wa masyru'atu su'alul alim. Maka di sini juga sebagai dalil tentang disyariatkan dan diwajibkan untuk istibsar. Jadi meminta penjelasan dan bertanya kepada yang alim. Ya, apabila seorang telah berijtihad, maka dia mesti ya dihadapkan ijtihadnya ini kepada yang alim. Dan di sini juga sebagai dalil apabila orang itu telah sembunyi kepadanya dalil, artinya dia tidak mengetahui dalil, maka wajib baginya adalah untuk tolabud dalil, untuk mengambil dalil dan mencari dalil. Dan dalam hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dikatakan bahwa seorang tolabul ilmi, maka dia mesti bertanya kepada orang alim dan bertanya kepada apa yang dia telah berijtihad kepadanya. Nah, ini adalah tentang sebagian faedah dari hadis yang mulia ini. Dan ini yang diambil oleh sebagian para ulama dari hadis ini. Fadzakartulahu dzalik. Lalu beliau menjelaskan hal itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama kana yakfi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini at-ta'limu bitamtsil. At-ta'lim bidzarb ila amsal. Yaitu ta'lim dengan menyebutkan permisalan. Dan ini salah satu thariqah fit ta'lim wa fit tadris, salah satu jalan bentuk mengajarkan ataupun mengajar dengan memberikan contoh. Dan ini dikatakan oleh para ulama ablag apabila memang itu adalah lebih dibutuhkan, artinya lebih tepat. Innama kana yakfi ka an taqula bi yadayka hakadha. Nah, sesungguhnya cukup bagimu, dan ini dikatakan al-qaul alal fi'li. Ya, al-qaul alal fi'li bukan qaul alal lisan. Ini katakan qaul alal fi'li. Sesungguhnya cukup bagimu untuk mengatakan begini, yaitu dengan kedua tanganmu. Yang dimaksud tangan di sini adalah al-kafaik. Yani, yaitu dua telapak tangan. Ya, al-kaf di sini. Thumma daraba bi yadihi al-ardu darbatan wahidah. Nah, di sini menunjukkan tentang kaifiyah tayamum. Di sini menunjukkan kaifiyah tayamum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cukup satu kali wulan. Ya. Yaitu untuk mengusap wajah dan untuk mengusap telapak tangan. Ya. Untuk mengusap telapak tangan dan untuk mengusap apa? Wajah. Thumma daraba bi yadihi al-ardh dabratan wahidah thumma masa ash-shimala 'ala al-yamini wa dhahir kafaihi wa wajhahu. Maka ini hadis ya yang dibawakan oleh muallif ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa tayamum itu satu kali pukulan. Jadi satu kali kita menepukan tangan ya, ima ke dinding, ke tembok, atau ke tanah langsung ataupun ke pasir langsung sebagaimana saya telah menjelaskan kemarin. Ya. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tayamum adalah dua pukulan. Satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk telapak tangan. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ijma para ulama bahwa rukun mengusap atau rukun tayamum ada dua. Mashul wajhi wa mashul yadain. Ijma para ulama bahwa rukun ya tayamum ada dua, yaitu mengusap wajah dan mengusap tangan. Nah, hanya terjadi perbedaan batasan tangan dan berapa kali pukulan. Ya. Ada yang mengatakan ya, satu kali pukulan untuk wajah dan tangan sampai pergelangan. Yani ila rusgi, sampai pergelangan. Ilal ku, sampai kedua ya ini. Ya artinya apa? Daging yang menonjol di ujung apa ini? Lengan ya. Ataupun di ujung telapak tangan. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tayamum itu dorbatan, yaitu satu pukulan untuk muka dan satu pukulan untuk tangan ilal mirfaqain, sampai kepada dua siku. Sampai kepada dua siku. Ya, sampai kepada dua siku. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Ya, pendapat Imam Syafi'i. Ya. Dan diriwayatkan juga dari seorang tabi'in. Ya, ada yang mengatakan bahwa mengusap bertayamum itu adalah satu pukulan untuk muka dan satu pukulan untuk tangan sampai kepada ketiak. Jadi sampai kepada apa? Ketiak. Nah, mana yang rajih di antara dua pendapat ini? Ya. Pendapat yang pertama adalah berdalil dengan hadis Ammar ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang apa? Tentang tayamum ini mengusap wajah dan mengusap telapak tangan sampai kepada pergelangan saja, ya. Satu kali pukulan. Nah. Sementara yang mengatakan bahwa bertayamum ini adalah, ya, dua kali pukulan, ya, dua kali pukulan, satu untuk muka dan satu untuk tangan sampai siku, adalah berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu dorbatani, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Dalam hadis Abu bin Umar ini dikatakan tayamum ini dua pukulan. Satu pukulan untuk wajah dan dua pukulan untuk tangan sampai ke dua siku. Nah, ini apa hadis yang dipakai oleh pendapat yang kedua yang mengatakan sampai siku. Jadi ini sampai apa? Sampai siku. Itu hadis Abdullah bin Umar. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Oleh Imam Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Ya, itu ini apa? Pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua yang mengatakan sampai apa? Sampai siku. Ya. Ihwatu iman, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mana yang rajih, mana yang kuat? Yang kuat bahwa tayamum itu adalah satu pukulan saja. Ya. Satu untuk wajah, yaitu untuk tangan sampai telapak tangan saja. Dan ini berdasarkan dua dalil. Pertama, dalil Quran. Fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Wa aydikum minhu. Nah, para ulama mengatakan bahwa dalam ayat ini menunjukkan bahwa tayamum ini adalah sampai telapak tangan saja. Kenapa? Sebab asal di dalam yad, ya, apabila dimutlakan, maka yang dimaksud al-kafain. Maka yang dimaksud adalah al-kafain. Dan ini dikatakan oleh banyak ulama. Atas Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ini berdalil dengan ayat yang lain juga. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangannya. Maka ketika dipotong di mana? Sampai rusgu. Artinya pergelangannya dipotongnya. Jadi pergelangan dipotongnya. Karena asal dalam bahasa Arab, ya, golibnya apabila dikatakan yad, maka yang dimaksud adalah apa? Telapak tangan. Seperti di dalam hadis-hadis tentang masalah wudu, famasah biyadaihi salasan. Lalu beliau itu mencuci kedua tangannya, yang dimaksud kedua telapak tangannya, tiga kali. Dan yang kedua adalah hadis Ammar ini sebagai dalil yang kuat. Karena Ammar bin Yasir dalam posisi istibta, dalam posisi istibsar an kaifiyati at-tayammumi, di mana Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis ini dalam posisi beliau meminta fatwa tentang bagaimana bertayamum dan meminta perincian bagaimana tayamum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tata caranya. Maka di sini menunjukkan bahwa hadis ini sebagai tafsir dari ayat yang tadi, sehingga dalil, ya, yang mengatakan bahwa sampai siku karena dihukumi bahwa badal itu adalah hukum mubdal minhu, bahwa pengganti adalah hukum, adalah yang diganti, Dalam arti yang mengatakan bahwa sampai siku, karena wudu sampai siku, maka berarti tayamum pun sampai apa? Sampai siku. Tetapi itu adalah tidak kuat pendalilan semacam itu. Kenapa? Karena Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya telah mengatakan apabila telah datang tafsir dari kibalus sunnah, maka makna yang ada dalam Al-Qur'an itu mesti diambil maknanya dan hakikatnya dalam sunnah. Sebab tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ayat Al-Qur'an, maka itu secara umum adalah dari dua sisi, ataupun bahkan dikatakan oleh para ulama tiga sisi. Sisi yang pertama adalah tafsir bil qawl, tafsir dengan ucapan sekaligus ya. Seperti umpamanya salatul wusta, lalu Nabi SAW mengatakan itu asar. Ya. Seperti juga dalam ayat huwal awal wal akhir wal zahir wal batinu, maka Nabi SAW mengatakan al awalu alladhi laisa qablahu syai'u, al akhiru alladhi laisa ba'dahu syai'u, al zahiru alladhi laisa fawqahu syai'u, al batinu alladhi laisa dunahu syai'u. Dijelaskan ini makna al-awalu wal-akhiru. Nah, terkadang Nabi SAW menafsirkan ayat Quran ini, penjelasannya adalah dengan fi'il. Seperti wa'akimu sholat, wa'atu zakah, ataupun wa'atimul hajjah wal-umrah. Maka ketika kita membaca tunaikan sholat, ya, maka Nabi SAW menjelaskan tentang hakikat sholat ini dengan perbuatannya. Artinya apa? Ketika kita akan melaksanakan perintah sholat, maka mesti kaifiyahnya seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini juga ketika Allah taala berfirman, "Fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kaifiyah apa? Kaifiyah tayamum ini sampai pergelangan tangan. Jadi hanya telapak tangan saja, menunjukkan bahwa hal ini yang sahih adalah sampai pergelangan apa? Tangan saja. Nah, jadi sampai pergelangan tangan saja. Ya. Nah, sedangkan dalil dari hadis Abdullah bin Umar, maka para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah mauquf kepadanya. Dan yang rajih bahwa hadis ini juga rawi-rawinya adalah dhaif. Jadi rawi-rawinya apa? Dhaif. Ya. Jadi rawi-rawinya adalah dhaif. Ya. Dimana di dalam sanadnya, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya, di mana sanad-sanadnya adalah dhaif dan dhaif sekali. Dan dhaif apa? Sekali. Ya. Di mana di sini ada rawi, di antaranya adalah Abdullah bin Umar Al-Umari, bukan Abdullah bin Umar yang tadi sahabat. Ataupun dalam yang lain dikatakan Ubaidullah bin Umar Al-Umari, maka dia adalah dhaif sekali. Kemudian di dalam rawinya juga ada Ali ibn Dobian. Dan dia adalah dhaif sekali. Sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Yahya ibn Ma'in. Dikatakan oleh Yahya Imam, oleh Yahya ibn Ma'in. Dan sanad-sanadnya dikatakan oleh para ulama ini adalah dhaif. Dan hadis ini adalah dhaif sekali. Maka dengan sebab dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujah bahwa tayamum itu adalah dua kali pukulan sampai siku. Maka yang benar bahwa tayamum ini adalah hanya sampai pergelangan tangan. Nah, apakah di dalam tayamum diwajibkan isti'ab? Isti'ab itu harus lantis, ya kata bahasa Sundanya. Artinya sempurna, rata, itu dalam bahasa kitanya. Nah, maka wallahu a'lam, tidak ada kewajiban dengan dua dalil. Dalil yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya satu kali. Ya, menunjukkan bahwa ketika melakukannya satu kali, maka itu tidak memungkinkan untuk isti'ab. Yang kedua, bahwa makomnya tayamum itu makom ruhsah. Jadi makomnya di sini adalah samaha ruhsah, yaitu memberikan keringanan. Jadi memberikan apa? Keringanan. Jadi memberikan apa? Keringanan. Ya, memberikan apa? Keringanan. Nah, maka ini jadi tidak diwajibkan untuk apa? Untuk isti'ab. Artinya harus sampai kita itu merasakan rata, itu tidak ya. Tetapi cukup satu kali mengusap muka dan mengusap telapak tangan. Nah, kemudian apakah diwajibkan untuk tartib? Ya. Ada yang mengatakan wajib tartib yaitu muka dulu kemudian telapak tangan. Sebagaimana mencuci dalam wudu mencuci muka kemudian mencuci tangan. Tetapi wallahu alam, pendapat yang rajih, pendapat yang benar tidak wajib tartib. Ya. Disebabkan wau di dalam ini tidak menunjukkan wau li tartib. Tetapi lil mutlaqil jam'i, menunjukkan keduanya. Kenapa? Sebab di dalam hadis Ammar bin Yasir, maka ini mendahulukan mengusap telapak tangan. Mendahulukan mengusap telapak tangan. Sementara dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, bahwa diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertayamum, yaitu dengan apa? Dengan ya, satu kali pukulan, lalu beliau meniup ya, telapak tangannya tersebut, lalu beliau setelah itu apa? Setelah itu mengusap wajahnya, kemudian mengusap kedua telapak tangannya. Ya. Seperti dinyatakan dalam riwayat Imam Bukhari, wa daraba bi kafaihi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kafaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua telapak tangannya, lalu beliau meniup keduanya, lalu mengusap dengan keduanya telapak tangan, keduanya wajahnya, lalu setelah itu kedua telapak tangannya. Nah, maka dalam hadis dan riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan wajahnya, lalu menyebutkan kedua telapak tangannya. Sedangkan dalam riwayat ini di mana beliau itu apa? Mengusap telapak tangannya dulu, lalu setelah itu mengusap wajahnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa apa? Bertayamum itu tidak mesti tartib. Artinya dalam arti hal ini tidak wajib mendahulukan wajah, kemudian setelah itu baru apa? Baru telapak tangan. Tetapi boleh keduanya, boleh kedua kaifiah ini. Artinya apa? Mendahulukan kedua telapak tangannya ataupun mendahulukan wajahnya. Hanya saja di dalam mendahulukan wajahnya, di dalam riwayat Imam Bukhari tadi dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meniup terlebih dahulu. Jadi meniup terlebih dahulu. Di mana di dalam riwayat yang lain juga dikatakan tsumma nafaboha. Jadi dikatakan seperti itu. Maka menunjukkan di sini tidak wajib apa? Tidak wajib apa? Tartib. Tidak wajib tartib. Nah, apakah disunahkan mengucapkan bismillah dalam bertayamum seperti kita akan berwudu mengucapkan bismillah? Ya. Ya. Ketika akan bertayamum disunahkan membaca bismillah. Nah, kita secara bohir tidak mendapatkan hadis secara sahih, secara bohir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah ketika akan bertayamum. Tetapi para ulama mengatakan dengan dalil-dalil yang lain. Jadi dengan dalil-dalil yang lain, manakala tayamum ini sebagai pengganti dari wudu, lalu wudu disunahkan membaca basmalah, maka demikian juga dalam tayamum disunahkan kita untuk membaca apa? Basmalah. Jadi disunahkan kita untuk membaca apa? Basmalah di dalam apa? Dalam tayamum. Jadi dengan itu, maka tentunya niat, ya, dari tayamum ini kita berniat, kemudian kita membaca basmalah, kemudian kita bertayamum, menepukan telapak tangan, ima ke dinding, ima ke tembok, ima kita itu ke tanah langsung, maka dibolehkan selama kita mengatakan di situ ada gubar, ada debu yang mengepul, maka boleh kita untuk bertayamum, lalu kita berniat bahwa kita akan tayamum menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, kemudian setelah itu kita mengucapkan basmalah, kemudian setelah itu kita menepukan telapak tangan. Boleh mendahulukan wajah dan sunnahnya meniup terlebih dahulu, ya, dua telapak tangan ini. kemudian mengusap wajah. Setelah itu mengusap kedua telapak tangan, yaitu kita melihat perut dengan perutnya, artinya perut dengan perutnya, kemudian yang kiri mengusapkan kepada atas yang kanan. Maka dengan itu artinya di sini jelas bahwa yang kanan ini kepada punggung yang kiri, kemudian yang perut yang kiri kepada punggung yang kanan. Maka ini adalah jelas tayamum itu adalah seperti itu, dan sangat mudah sekali bagi kita untuk melakukan tayamum seperti itu, dan itu adalah kaifiah yang rajih, kaifiah yang kuat. Jadi bukan sampai kepada siku, karena hadis yang menyatakan sampai kepada siku itu adalah tidak kuat, bahkan dhaif sekali sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama, termasuk oleh Syekh Imam Ibnu Hajar, oleh Imam Az-Zailani dan yang lainnya, bahwa itu adalah dhaif. Dan jumhur ulama mendhaifkan hadis itu adalah berkaitan dengan kaifiah menunaikan tayamum. Dan masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan tayamum, kita akan bahas pada pertemuan yang ketiga insyaallah. Naam, demikian ikhwatal Islam, materi dari pembahasan kitab Syarah Umdatul Ahkam bab tayamum, dan kita simak tadi kaifiat dari tayamum yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizhahullah untuk kesempatan di pagi hari ini. Selanjutnya seperti biasa kami membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini di 021-823-6543. Saya ulangi, 021-823-6543 atau di pesan singkat di 081-989-6543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, mau nanya ini masalah kias tadi. Apakah setiap orang boleh melakukan kias sebelum datang hujah kepada mereka ya? Dan apa ketentuannya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya kalau masalah menggunakan kias, dan itu kan kias itu berijtihad ya. Sebab kias itu adalah makomnya makom ijtihad. Maka tidak boleh kecuali ahlul ilmi ya. Tidak boleh kecuali ahlul ilmi ya. Orang yang memiliki ilmu, yang memiliki pengetahuan untuk syarat-syarat kias dan bagaimana dia berijtihad. Sebab kias itu adalah ijtihad gitu. Maka tidak boleh sembarangan orang, setiap orang melakukannya ya. Jadi yang melakukannya adalah para mujtahid. Para mujtahid. Ya, tentunya kalau masalah kias itu harus mengetahui pertama adillah syar'iyah. Jadi adillah syar'iyah minal kitabi wa sunnah, dalil-dalil dari Quran dan sunnah. Sebab kias itu kepada dalil Quran dan sunnah, bukan kias kepada akalnya. Jadi itu syarat-syaratnya, ma'rifat adillah. Kemudian ma'rifat aqwal ulama, ma'rifat aqwal sahabah, ma'rifat aqwal tabi'in, ma'rifat aqwal ulama. Ketika dia akan mengkiaskannya. Dan kias itu ya tentunya syarat-syaratnya kan hukmul asli ya. Kemudian al-far'u ya, al-aslu al-far'u, hukmul asli ya. Kemudian illah ya. Kemudian setelah itu ya, jadi kan hukum asal, dalil asal, kemudian illah dari hukum asal itu, kemudian al-far'u, kemudian di situ baru seorang itu akan mengkiaskan illah yang ada pada para ini kepada illah yang ada pada hukum asal. Dan tentunya di situ bagi para ulama ya, itu ada yang dinamakan as-sabru. As-sabru itu dia mempelajari itilah kepada illah yang ada pada hukum asal, dengan apakah muwafaqah atau tidak, apakah sahih ataupun itibarnya disyaratkan sangat panjang, artinya ada sangat pembahasan yang lebih, mendetil tentang masalah itu. Jadi tidak, intinya tidak sembarangan orang mengkiaskan. Taib, selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali. Terputus. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-65 untuk kesempatan pagi hari ini. Kami angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa? Silakan, dari mana, Pak? Dari yang saya dikasih. Nah, silakan, Pak. Saya lagi itu pas mau sholat subuh, apa mimpi basah. Terus langsung wudu aja, sholat berjamaah gimana tuh? Dalam kondisi lupa atau bagaimana, Pak? Halo. Pas ini sih pas sudah wudu langsung pas ganti pakaian baru tahu. Oh. Oh begitu, karena tidak ketidaktahuan gitu Pak ya. Iya. Nah, tayyib silakan Ustaz. Nah. Ya kalau tadi bangun ya, kemudian sholat pakai wudu, setelah itu ya apa? Tadi mimpi ya? Iya. Mimpi lalu ya tidak ingat, lalu setelah itu melihat ada apa? Ada air mani. Ya, maka baginya adalah mengulangi lagi sholatnya dan mandi. Oh, mandi dan mengulangi sholatnya. Kemudian kalau misalnya waktunya yang lama atau sudah berlalu waktunya bagaimana Ustaz? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita ulangi pada ulang saat itu ya. Nah, kemudian kami angkat berikut dari telepon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Ya, silakan dari mana dengan siapa? Dengan Pak Herudin dari Cimahdus. Silakan Pak Herudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tangannya lagi sakit gitu, diperban gitu. Tangan Bapak ya, mohon maaf Bapak dikecilkan radionya Bapak, ada feedback Pak? Ya maaf. Iya silakan. Jadi itu apa harus dibasuh apa nggak usah dibasuh Ustaz? Itu aja. Apa perbannya gimana? Diperban Bapak ya tangannya. Perban. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembahasannya adalah tentang mashu alal jabirah ataupun jabair, yaitu mengusap kepada perban, ya pembalut lah. Apa hukumnya? Ya, tentang masalah ini sebenarnya kita akan datang nanti pembahasannya ya dalam pembahasan secara rinci ya. Tetapi para ulama menjelaskan bahkan ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat imam yang empat ya. Jadi pendapat imam yang empat bahwa apabila seseorang ya diperban pada bagian tempat anggota wudunya, maka dia berwudu seperti biasa ya. Jadi dia berwudu seperti biasa, lalu setelah itu ya dia mengusap bagian tempat yang kena perbannya itu. Jadi diusap pada bagian yang ada perbannya itu. Ya. Dan ini ya pendapat jumhur ulama ya. Kemudian berdalil dengan hadis-hadis yang ya dianggap di situ dihasankan oleh sebagian para ulama tentang masalah mengusap jabir, ini hadis jabir. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis itu. Sebagian para ulama mengatakan ya dengan mengambil fataqullah mastata'tum, maka baginya adalah mencuci dan membasuh tempat-tempat anggota badan yang ada ya, yang tidak terkena apa, yang tidak kena balut, dan apa, tidak usah untuk mengusapnya. Jadi tidak usah apa untuk mengusap tempat tersebut ya. Dan ini seperti dirojihkan juga oleh Syalbani rahimahullah taala minal mutaakhirin, karena mereka menganggap bahwa hadis-hadis tentang jabirah ini tidak ada yang sahih ya. Tidak ada yang sahih wallah taala. Jadi di sini ada dua pendapat para ulama. Tapi selanjutnya kami angkat dari penelpon dari pesan singkat Ustaz dari pendengar yang sudah masuk. Yang pertama dari pendengar kita, Ustaz disebutkan di dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam disebutkan bahwasanya tayamum harus tertib, karena pada riwayat lain ada riwayat yang menyatakan bahwa atof dengan huruf fa sehingga memberikan faedah tertib. Mohon penjelasannya Ustaz. Tapi ini ada tambahan Ustaz, bagaimanakah katanya menjamak kedua riwayat tersebut Ustaz? Ini ada tambahan dari penanya yang tadi. Jadi ya Allah alam, jadi pendapat yang rajih bahwa di situ tidak menunjukkan kepada tartib ya. Jadi tidak mewajibkan tartib ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya, kemudian dalam hadis-hadis ini dikatakan bahwa dalam riwayat tadi Ammar ya, yang ini adalah mutafakun alaih, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan mengusap telapak tangannya. Kemudian dalam riwayat Bukhari menyendiri, maka beliau itu mengusap ya wajahnya terlebih dahulu. Maka dari kedua riwayat ini menunjukkan bahwa apa, wau di sini adalah bukan li tartib tetapi li mutartib jam'i. Ya. Itu yang rajih Ustaz ya. Nah. Yang rajih Allah Alam. Baik, selanjutnya kami angkat dari penanya melalui pesan singkat kembali. Ustaz, apabila di dalam satu kajian ilmiah saja di satu masjid menjelang sholat ya, tiba-tiba air mati begitu ya, dan dalam kondisi ngantri ya untuk bisa karena air yang terbatas dan sudah masuk iqamat, Ustaz. Apakah di saat seperti itu kami bisa untuk tayamum dan agar bisa mengikuti sholat wajib bersama imam? Demikian dari Ummu Afifah di Pondok Gede. Nggak, kalau di rumah ada air ya, dan di tempat dekat ada air, wallahu alam, di tetangga-tetangga nggak tetangga ada air, maka itu tidak boleh untuk bertayamum ya. Kenapa? Karena kalau tayam apa wudu itu adalah syarat sholat, sedangkan berjamaah adalah bukan syarat sholat ya. Jadi bukan syarat sholat, maka di situ ya boleh mengakhir apa tidak berjamaah karena untuk mendapatkan air. Allah taala. Baik. Demikian, dan ini juga jawaban untuk beberapa pertanyaan yang sama yang datang dari pesan singkat juga. Kemudian datang dari pertanyaan Abu Haya di Mega Regency, Ustaz. Apakah ada sholat sunnah untuk ini sudah sedia. Sholat sunnah tayamum sudah disampaikan pekan kemarin sedia. Kemudian dari pendengar kembali di Cikarang, Ustaz, apakah ada doa sesudah tayamum sama dengan doa sesudah wudu, Ustaz? Allah alam ya, di dalam hal ini tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah bertayamum. Jadi tidak ada doa setelah bertayamum. Nah, tayib, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon. Nah, ada Ibu Dewi di Depok, kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mungkin ini lewat dari tema, Ustaz. Iya. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya saudara laki-laki yang tinggal di rumah? Bagaimana, Ibu? Dari suami, gitu. Saudara dari suami, ya. Laki-laki. Iya. Dari saudara ipar, begitu, Bu, ya? Terima kasih. Ipar yang tinggal di satu rumah mungkin, Ustaz, maksudnya. Iya, kalau yang jelas... Ya, kalau masalah serumah kemudian dipisah tempat masuknya, ya itu nggak jadi masalah gitu ya. Cuma itu ya terkadang mungkin memadorotkan orang yang di dalamnya. Yang jelas ya pertanyaannya tidak boleh melihat aurat gitu. Jadi itu kan bukan mahram. Yang bukan mahram tidak boleh melihat aurat. Kalau ya mungkin apa tempat kamarnya terpisah, tempat masuknya adalah terpisah. Ya kalau masalah diam di rumah ya tidak. Tidak terhalang, walaupun ya mungkin itu terkadang juga dikhawatirkan, Ustaz, ya. Dikhawatirkan ada... banyak masalah itu. Allah Ta'ala alam. Berikut dari penelpon kembali kami angkat. Kami buka di 021-823-6543 untuk pertanyaan berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Edi Sanusi di Jatinegara. Silakan Pak, mohon maaf dikecilkan radionya Bapak, ada feedback Pak. Nah, silakan Pak Edi. Gini, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau bertanya tentang apa lagi? Halo Bapak, mohon maaf ada feedback Pak. Masih mungkin dikecilkan saja radionya, atau agak jauh Pak? Ya sudah. Iya. Ya, silakan. Ini saya mau bertanya tentang bid'ah. Dikatakan bahwa setiap bid'ah itu kan sesat. Pertama yang ingin saya katakan, yang ingin saya tanyakan itu kriteria apa tentang bid'ah, apakah benar ada bid'ah hasanah? Kemudian yang kedua, apakah jika Rasulullah tidak pernah menganjurkan, tidak menyuruh, kemudian kita melaksanakan namun tidak ada larangannya, itu dibolehkan? Misalkan kita menjalankan ibadah puasanya Nabi Daud. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, pembahasan yang panjang sebenarnya, Ustaz. Iya, pembahasan yang panjang. Mungkin ada satu penjelasan yang akan memberikan jawaban yang ya, apa mungkin, memuaskan begitu, Ustaz. Ya, singkatnya berkaitan dengan bidah itu, ya kita harus memahami takrif dari bidah itu. Jadi pengertian dari bidah itu. Karena yang dimaksud dengan bidah itu adalah ihdatsun fiddin malam yadul alaihi dalilu. Ini ihdatsun fiddin malam yadul alaihi dalilu. Yang dimaksud dengan bid'ah itu membuat perkara yang baru dalam agama. Ya. Sama saja berkaitan dengan keyakinan, ucapan ataupun perbuatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Itu adalah apa? Bid'ah. Jadi setiap perkara yang dinisbatkan kepada agama setiap perkara yang baru dalam agama ini, maka itu adalah bid'ah yang tidak ada dalilnya. Maka itu adalah apa? Bid'ah. Oleh sebab itu, pembatasan bid'ah itu ada tiga kategorinya. Jadi ada tiga. Pertama, ihdath. Yaitu muhdath. Yaitu baru. Fiddin. Dalam perkara agama. Artinya kalau baru itu bukan agama, maka itu bukan bid'ah dalam secara syar'i. Yang ketiga adalah tidak ada dalil yang menunjukkan kepada perbuatan itu. Nah, maka ini adalah hakikat bid'ah. Apa saja, mau berkaitan dengan keyakinan, mau berkaitan dengan ucapan, ataupun perbuatan. Maka itu adalah semuanya apa? Bid'ah. Dan dhabit di dalam bid'ah, itu bukan berarti dilarang. Sebab, ya, di dalam beribadah, itu kaidahnya apa? Al-aslu fil ibadati butlan. Al-aslu fil ibadati haramin. Haramun. Al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal dalam ibadah itu terlarang. Sebab asal di dalam Islam itu, Pak, istislam wal inqiyad. Jadi asal di dalam Islam itu mendengar, mentaati, bukan bapak bikin sendiri gitu ya. Asal dalam Islam itu. Sebab kalau dikatakan asal perkara itu baik, buat apa Rasul itu diutus ya? Buat apa para nabi itu diutus ya? Diutusnya para nabi itu untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu kita, Islam itu dibangun di atas dua. Ikhlasul ibadah, wa tajridul mutaba'ah. Oleh sebab itu, ibadah itu dibangun di atas dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, memurnikan ketaatan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini kaidahnya dalam ibadah. Maka, tidak benar ada orang yang mengatakan, mana larangan bahwa ini adalah bid'ah. Itu adalah termasuk sejahil-jahil orang kepada Islam. Jadi sejahil-jahil orang kepada apa? Kepada Islam. Ya. Karena di dalam Islam ini, di dalam syariat ini, bahwa kita itu intinya mengikuti saja ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa qala Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula. Wa qala Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya apa? Bahwa agama ini telah dibentangkan oleh Allah Ta'ala jalannya. Melalui lisan para rasulnya. Dan Islam, yang dimaksud adalah Islam yang secara khusus, Allah Ta'ala telah bentangkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak boleh menambah dan menguranginya. Dari apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Karena perlu kita lihat, kepada dalil yang terakhir saya sebutkan ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan hak atas setiap para nabi, hak atas setiap para rasul, dan merupakan kewajiban para rasul, ya, yang Allah Ta'ala utus kepada setiap umat untuk menjelaskan setiap kebaikan bagi mereka dan untuk menjelaskan setiap kejelekan yang akan memadaratkan mereka. Maka tidak ada perkara kebaikan kecuali nabi telah memerintahkannya. Maka tidak ada perkara keburukan yang akan menjadi keburukan bagi umat ini, baik di dunia ataupun di akhiratnya, Nabi telah melarangnya. Maka apa? Malana amrun, malana nahyun. Artinya tidak ada bagi kita perintah dan tidak ada bagi kita adalah larangan. Kemudian perlu diketahui, kebaikan apa yang dikatakan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejelekan apa yang dikatakan jelek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dinisbatkan ini adalah baik bagi agama ini ataupun jelek dalam agama ini, kecuali apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan itu baik dan telah mengatakan nabi dan telah dikatakan itu adalah jelek. Karena Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Nah, maka ini dhabit yang sangat jelas. Batasan-batasan yang jelas yang berkaitan dengan masalah apa? Bid'ah. Oleh sebab itu yang baik, apa yang dikatakan baik oleh Al-Qur'an dan Sunnah ini, dan yang jelek, apa yang dikatakan jelek oleh Al-Quran dan Sunnah ini. Maka marjinya adalah bukan akal, bukan prasangka kita berkaitan dengan masalah jelek dan baik. Oleh sebab itu, tidak ada berdasarkan ijma para ulama yang dinamakan dengan bid'ah hasanah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan wa kullu bid'atin dhalalah. Allah taala. Nah, selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali, ada Bapak Abu Faras di Wahana, silakan Pak. Iya. Ya, assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana menanya. Jadi suatu ketika Ana baru pulang dari luar kota, Tad. Iya. Terus Ana langsung naik di perjalanan Ana baru ingat Ana belum sholat asar. Iya. Menjelang maghrib. Iya. Nah, sekitar jam 5 berapa, 6. Iya. Posisi dan macam. Jadi waktu itu pas Ana ingat, ya Ana langsung sholat tayamum dan sholat isyarat saya. Tapi itu bagaimana? Di bis tersebut, Pak, ya? Di bis, karena posisi Ana juga diri gitu. Untuk tayamum bagaimana susah. Jadi Ana isyarat semua sebagai isyarat. Itu kondisi itu seperti bagaimana, Tad, pendapat? Dalam kondisi daruratnya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendaraannya penuh maksudnya? Iya, dalam posisi berdiri begitu. Ya, kalau bisa sih bisa minta duduk dulu sebentar sebelum sholat, kan bisa mungkin. Jadi ya artinya apa? Bisa dilakukan dengan apa? Terus terang, saya belum sholat, mau sholat. Nanti tolong saya mau duduk sebentar. Itu kan bisa dilakukan seperti itu sebenarnya. Kalau toh tidak bisa bagaimana, Ustaz? Kalau tidak bisa, ya memang fattaqullah mastata'tum. Ya. Tadi kalau sholat asar, apa sholat asar ya? Belum ingat. Ya, saya kira kalau bapak itu akan turun ya. Jadi di sini tafsir, kalau bapak itu akan diperkirakan turun pada waktu sholat isya dan bisa, maka tidak apa-apa mengakhirkan sholat apa yang ingat tadi ya. Oh gitu saja. Walaupun keburu maghrib dan sudah masuk maghrib. Tidak gitu, apa-apa. Sholat wa'ina dikriha. Maka sholatnya adalah ketika ingat. Ya ketika waktu itu kan ada penghalang-penghalangnya, maka tidak apa-apa dia apa mengakhirkan sholatnya ataupun menangguhkan sholatnya karena dia lupa ya tadi. Karena dia lupa ya. Dia bisa untuk mengakhirkan. Sebab waktunya ya bagi dia waktu itu. Tetapi karena ada penghalang maka tidak apa-apa ya. Kalau umpamanya sekarang bapak tadi bisa diperkirakan umpamanya akan turunnya, maka ya sekira menangguhkan untuk apa? Untuk turun dulu itu adalah afdal ya. Gitu. Nah, demikian untuk Bapak Abu Faras, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari mana dengan siapa? Ini Pak, yang tadi ada yang belum tuntas nih Pak. Yang tentang? Gimana kalau misalkan saya mengerjakan puasanya Nabi Daud alaihissalam? Apakah itu termasuk bid'ah, Pak? Ya enggak, Pak. Itu kan jelas hadisnya ada, diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu mengatakan ya yang afdhalus siyam itu saum Daud ya. Siyam yang paling afdhal adalah saum Nabi Daud. Jadi ya, bukan syariat Nabi Daud ya, karena sudah Rasulullah sudah perintahkan juga, Ustaz ya. Karena kita mengetahui ya dalam pembahasan usul fikih dan fuqaha mengatakan syariat sebelum kita itu ada yang ditetapkan juga dalam syariat ini. Hanya saja ada sisi perbedaannya gitu dari sisi-sisi lain. Iya, iya. Demikian semoga bisa lebih bermanfaat ya untuk Bapak tadi, Pak Edi. Kami akan tadi penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya masalah dari puasa itu sampai di mana air ludah ketelan? Iya, menelan air ludah ketika puasa, Bapak. Iya. Iya. Ya kembali ke masalah terus, puasa ini. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada lagi Bapak? Ada lagi. Masalah tayamum mungkin Bapak? Bukan. Masalah puasa aja. Iya. Apa-apa. Iya. Ada lagi cukup? Masalah itu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW dan Nabi bukan Nabi dan. Halo. Halo. Iya silakan Pak. Udah. Itu aja Bapak. Ya terima kasih Bapak. Ya kembali ke permasalahan puasa Ustaz. Ya tidak tidak batal ya menelan ludah, tidak batal tidak berdasarkan batal, ya. Ijma para ulama. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz ya, yang sudah masuk kembali dari pendengar kita. Ustaz, tangan saya berkeringat Ustaz ya ketika dalam kondisi harus tayamum dan kondisi tangan itu berkeringat, bagaimana Ustaz apabila debu-debu itu banyak menempel di tangan, apakah kita mungkin harus sampai dibersihkan terlebih dahulu atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak ada perintah. Tidak ada perintah dan tidak menjadi syarat ketika kita tayamum ya harus. Ya. Perintahnya hanya memukulkan telapak tangan, kemudian mengusapkan kepada ya telapak tangan dan wajahnya. Itu aja, tidak ada perintah untuk apa? Ya menghilangkan itu. Tidak ada. Tayyip, selanjutnya dari saudari Sofi di Depok. Ustaz, berkaitan dengan mengusap kepala ketika berwudu ataupun nam ketika berwudu, bagaimana Ustaz yang rajih, apakah mungkin ini ketika di dalam kondisi ramai ataupun mungkin di tempat umum, Ustaz, bagaimanakah yang harus yang atau yang rajih untuk dilakukan, apakah dibuka ataukah cukup diusap saja? Ya, nam. Oh, untuk wanita ya. Iya. Apabila wanita sholat apa wudu di tempat yang umumnya, maka wallahu alam tidak wajib mengusap kepalanya. Tetapi itu adalah masuk kepada bolehnya mengusap imamah ya. Iya. Yaitu mengusap atasnya saja ya. Artinya mengusap kain yang menutup kepala dan itu insyaallah adalah cukup bagi wanita itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengusap kepada imamahnya saja ya. Jadi mengusap kepada imamahnya saja. Maka itu dibolehkan juga bagi wanita, wallahu a'lam. Baik. Kemudian pertanyaan dari Pak Edi di Karawang, Ustaz, apabila ada bagian anggota wudu yang terluka, yang mungkin bermaldor ketika kena air ataupun ketika kena debu, Ustaz ya, bagaimanakah, apakah boleh untuk dilewatkan, Ustaz? Sementara mungkin tidak menggunakan perban atau yang sejenisnya untuk menutup luka tersebut. Ya, kalau memang apa akan bertambah umpamanya apa ya, bertambah lukanya ataupun bertambah sakitnya ataupun semakin lukanya bertambah, maka kembali kepada ayat itu mufattaqullaha mastata'tum. Artinya daerah itu tidak dicuci tidak apa-apa. Daerah ya, itu ya, tidak dicuci tidak apa-apa. Allah. Baik. Kemudian tampaknya mungkin kita akan dari penelpon kembali dan ini mungkin pertanyaan terakhir saja. Ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bu Sofa. Silakan, Bu. Mau tanya Ustaz begini. Saya waktu itu pergi dengan teman saya naik mobil. Iya. Lantas dia di dalam mobil tuh karena waktunya tidak mendesak ya, iya, dia belum sholat asar. Terus dia bertayamum di dalam mobil tersebut, mobil pribadi ya. Lantas tapi dia selain sebelum sholat dia bertayamum, cuma dia tidak memakai kaos kaki. Sebagai wanita tidak memakai kaos kaki, apakah dalam sholatnya bisa diterima, Ustaz? Dan juga dia memakai ininya juga jilbabnya tuh kupingnya agak terlihat sedikit. Iya, kemudian juga mungkin masalah sholat di dalam mobil juga ya perlu dijelaskan kembali. Tidak memakai kaos kaki, saya berpikir apakah itu bisa diterima karena syarat-syarat untuk sholatnya tidak memenuhi syarat kita. Terima kasih Bu, cukup. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya, iya, sebenarnya itu kan tidak boleh ya sholat wajib di atas kendaraan asalnya itu. Apalagi mobil pribadi Ustaz ya. Harusnya mungkin tadi ibu itu artinya ke mobil pribadi itu berhenti dulu ya. Berhenti kemudian sholat ya. Karena di masjid begitu Ustaz. Di masjid ya atau di mana aja yang penting mesti turun dari kendaraan ya, sebab dalam hadis-hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Adapun sekarang di atas kereta ataupun di atas pesawat dilakukan karena darurah saja, artinya ketika memang tidak memungkinkan untuk berhenti. Tapi kalau ibu itu memungkinkan untuk berhenti, maka itu tidak boleh sholat di atas apa kendaraan dan tidak sah ya. Jadi tidak sah sholat di atas apa? Di atas kendaraan. Karena ya beberapa syaratnya hilang ya. Syarat diantaranya adalah menghadap kiblat. Kemudian syarat berdiri ya. Syarat kemudian sujud ya, itu kan tidak dilakukan. Nah, maka ya sebenarnya tadi apa? Itu tidak sah. Maka mestinya turun dulu dan meminta untuk berhenti, apalagi mobil pribadi yang lebih gampang saja. Nah, tetapi kalau ditakdirkan kejadiannya bukan dalam mobil pribadi, dalam mobil pribadi. Lalu tadi ya seorang wanita umpamanya mau sholat tetapi memakai tutup auratnya tidak sempurna. Umpamanya tadi bahwa apa pakai tutup kepalanya ya asal-asalan, umpamanya telinganya masih apa? ya, gitu. Sekelihat ya. Kata orang Sunda mungkin istilahnya ciput ya, apa itu? Iya, kerudung kecil saja. Kerudung kecil atau yang cuma yang hanya kepala saja. Ya? Itu apa ya nama bahasa Indonesianya? Orang Tasik bilangnya ciput itu. Iya, sama di Cilengsi juga. Ciput. Kemudian ya juga mungkin dari sisi kadang-kadang mungkin ibu-ibu sebagiannya yang belum apa sempurna, masih mencetak dari sisi lekuk badannya, iya. Kemudian mungkin ini. Nah, sementara dia pingin sholat itu. Iya. Ya seperti itu ya, sebenarnya dalam hal itu ya apa, dia menjama antara dia ketaatan tetapi dia juga melakukan sesuatu penyelisihan kepada syariah. Ya. Sebab ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin bisa disampaikan kepada yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sonsani min ahlin nar. Jadi ada dua kelompok dari penghuni neraka. Salah satunya adalah imro'ah kasiatun ariyat. Ya. Jadi seorang wanita yang dinamakan kasiatun ariyat. Jadi pakai tutup, apa artinya berpakaian, tetapi dia seolah-olah telanjang. Gitu. Itu yang orang yang memakai imma, ya apa, lekuk badannya kelihatan ya, sekali, atau disebabkan transparan karena tipisnya apa, tipisnya dari kain tersebut. Ya. Maka dari sisi ini adalah bentuk kemaksiatan, bentuk penyelisihan kepada apa, syariat, sedangkan dia juga sholat gitu. Nah, cuma mungkin kalau ditanya tadi apakah dia itu harus sholat atau bagaimana ya? Apakah dia dari apa, dari hal itu dia tidak melakukan sholat gitu. Iya. Nah, maka dalam hal ini ya tetap ya, kalau berkaitan dengan sholatnya, dia sholat ya, berkewajiban dengan sekepampuan dia bisa menunaikan sholat ya. Hanya saja dari sisi yang lain ya, dia tetap berdosa gitu, dengan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dari yang lain gitu. Iya. Maka itu yang wajib apa? Yang wajib dipahami terlebih dahulu, wallahu taala. Baik, Ustaz, ada mungkin satu tambahan yang menarik ya. Ustaz, dari karena tadi membahas mengenai masalah pakaian wanita, Ustaz. Apakah syariat pakaian ini bisa ataupun memang harus ada ketentuan mungkin dari pemerintah untuk ditetapkan, mungkin sekarang ini ada pemberlakuan dari otonomi daerah untuk apa, pelarangan pakaian ketat ya di beberapa daerah di Aceh ya yang saat ini, ataukah ini merupakan hak asasi dari seseorang kaum muslim untuk memang bisa mengerjakan atau tidak mengerjakan hal ini, bagaimana? Ya tetap kalau negara itu negara Islam ya, ya penegakan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tetapi penetapan tentang pakaian itu tidak berkaitan dengan apa, dengan ketetapan pemerintah yang tidak berdalil ya. Tetapi dalam hal ini harus berdasarkan dalil-dalil syar'i. Di mana pakaian itu syar'i ya. Secara umum saya bisa menjelaskan ya, berdasarkan dalil-dalil umum. Yang pertama adalah an yakuna satiran lil awrah. Yani al-libas an yakuna satiru, an yakuna satiran lil awrah. Yang pertama disyaratkan bahwa pakaian itu menutup seluruh anggota badan. Jadi menutup seluruh aurah. Dan para ulama ada perbedaan tentang batasan aurat wanita. Ya, pendapat yang pertama yang menamakan jami'u badaniha, seluruh badannya. Ya, termasuk wajahnya, telapak tangannya. Ya. Pendapat yang kedua yang mengatakan ila wajhaiha wa kafaiha. Illa yani ila wajhiha wa kafaiha. Yang kedua adalah dikecualikan wajah dan telapak tangannya. Jadi ila wajhuha, kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya. Ya. Maka ini batasannya. Jadi perlu diingat ya oleh para ibu, ijma para ulama bahwa yang ijma itu bahwa seluruh anggota badan itu adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Maka ini ada perbedaan. Dan saya merujihkan ya, di dalam masalah ini bahwa wanita seluruhnya adalah aurat ya. Ini dari sisi batasannya. Yang kedua ya, bahwa syarat berpakaian itu, jadi syarat berpakaian itu di mana dikatakan syarat ya, merupakan kepanjangan dari syarat yang pertama ya, yang merupakan hakikat menutup aurat, maka itu memiliki dua syarat berikutnya. Alayakuna dayyikan. tadodon. Kemudian di antara syarat dalam pakaian itu tidak boleh sempit. Artinya dalam arti ini sempit di mana anggota badan ini lekuk, bentuk itu kelihatannya. Dalam bahasa Sunda menepikan kajiga di perut gitu. Jiga leput atau orang Tasik gitu. Iya. Ya, itu terlarang. Ya. Kemudian alaya sifal basyarah. Jadi tidak membentuk artinya kulit dalam arti dalam hal ini bahwa apa? Tidak boleh ya kelihatan kulit pakai kain tetapi tipis gitu ya. Kain tetapi apa tipis? Maka itu tidak boleh. Jadi tidak boleh. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat yaitu ada mutasyabuh birijal. Syarat yang keempat adalah tidak boleh tasyabuh dengan laki-laki, yaitu kain yang merupakan khasais birijal. Kain yang merupakan atau pakaian yang khusus bagi laki-laki. Sebab Allah Ta'ala telah melaknat, Nabi SAW melaknat seorang perempuan yang melupai laki-laki. Syarat yang kelima adalah ada mutasyabuh bil kufar. Syarat yang kelima tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir, yaitu pakaian-pakaian orang kafir. Sebab dalam hadis dikatakan man tasyabi qaumin fahuwa minhum. Ini termasuk dalam berpakaian. Syarat yang keenam yaitu ada musyuhrah. Di mana pakaian ini bukan pakaian syuhrah. Ya pakaian syuhrah ya umpamanya gitu yang menyebabkan orang iltifat menoleh kepadanya seperti umpamanya pakaian sengaja dipakai manik-manik gemerlapan kelihatannya syuhrah di tengah-tengah yang membedakan dia dengan wanita-wanita yang lain. Dengan wanita-wanita yang lain. Ya. Adapun mengenai warna, ya, maka tidak ada dalil secara khusus bahwa warna pakaian wanita itu harus hitam saja. Gitu. Jadi tidak ada dalil secara khusus berkaitan dengan hal itu. Ya. Cuma, ya, mungkin dari sisi yang lain yang harus diperhatikan ini, walaupun mungkin tidak ada dalil secara khusus berkaitan dengan apa warna, gitu. Ya, tetapi apa bahwa kita mengetahui al-mar'atu auratun. Kemudian dalam dinyatakan dalam riwayat yang lain al-mar'atu syaitonun. Wanita itu aurat ya. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan al-mar'atu syaiton. Wanita itu adalah syaitan. Idza istaqbalat fahiya ala suratu syaiton wa idza istadbarat fahiya ala suratu syaiton. Apabila menghadap maka dia dalam bentuk syaitan, apabila membelakang dalam bentuk syaitan. Ya mungkin di dalam hal ini ya tidak walaupun tidak ada dalil secara sharih ya. Ya, tetapi apa? Memilih kain warna yang tidak menyebabkan kaum laki-laki ya apa terganggu gitu. Iltifat kepadanya maka lebih aula. Tetapi dalam hal ini tidak boleh seorang awat mengatakan apabila mendapatkan saudarinya memakai warna umpamanya selain hitam maka dikatakan wah ini keislamannya kurang ataupun sunninya kurang salafinya kurang dan ya tidak apa tidak ada dalil hal itu maka dibolehkan ya warna-warna apa yang lain ya, cuma ya diistilahkan tadi apa bahwa seorang menjaga dirinya dan menjaga kaum laki-laki itu jelas lebih apa lebih afdol. Nah. Jadi para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya apabila pakaian itu selamat ya dari syarat yang enam ya, terpenuhi dalam syarat yang enam maka itulah pakaian yang syar'i wallahu taala a'lam. Nah. Demikian ikhwatal Islam akhir dari acara kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dan kami ucapkan terima kasih untuk ustaz yang telah bisa hadir dan menyampaikan materinya. Kemudian untuk menutup kajian kita kami persilahkan mungkin ada satu penutup di akhir kajian tafadhol ustaz. Ya kembali saya menasihatkan kepada kesabaran dalam mencari ilmunya di mana pembahasan tayamum masail-masailnya masih ada insyaallah satu pertemuan lagi kita akan membahasnya. Kemudian poin yang sangat penting berkaitan dengan masalah ini yaitu tadi berkaitan dengan masalah wanita ya. Jadi berkaitan dengan masalah wanita dan perlu dibahas secara apa? Secara detail ya. Tapi saya menasihatkan khususnya ya kepada kaum wanita di mana kaum wanita ini dalam apa memajukan kaum muslimin dan menjaga generasi kaum muslimin untuk tetap istiqomah dan tetap menjaga agama mereka, maka kaum wanita ini memiliki peran pentingnya. Karena perlu diketahui bahwa salah satu fitnah bagi kaum laki-laki adalah wanita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan adaru fitanil ala rijal kanat finnisa. Jadi fitnah yang paling memadaratkan bagi laki-laki adalah wanita. Awalu fitanil ala bani Israel kanat finnisa. Fitnah yang paling pertama menimpa kepada bani Israel adalah wanita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kamu menghadapi dunia dan bertakwalah kamu menghadapi wanita. Di situ para ulama mengatakan manakala ada alpop dari perkara yang umum, iya, maka itu adalah menunjukkan perkara yang sangat berbahaya. Mm-hmm. Artinya sangat perlu diperhatikan. Dan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perlu melihat kepada hadis yang tadi, al mar'atu syaitonun. Jadi di sini bukan berarti wanita itu syaitonnya. Mm-hmm. Dan ini bukan satu penghinaan ataupun apa ke wanita, bukan lajahan hadis ini, ya. Bukan. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa kondisinya adalah dalam mengganggu kaum laki-laki sebagaimana syaitan. Idza istaqbalat fahiya ala surati syaitan. Apabila menghadap, maka bagi kaum laki-laki sama kondisinya, ataupun dia membelakang, seperti itu juga. Maka tentunya bagi wanita yang menjaga dirinya, ya, maka di dalam hadis dinyatakan ataupun dalam ayat Al-Quran, wanita-wanita yang dijanjikan sebagai penghuni surga, yaitu salah satunya apa? Yaitu orang-orang, wanita-wanita yang menjaga paradnya, yang menjaga apa? Kehormatannya. Dan dia tidak menyebarkan apa? Fitnah. Sehingga di dalam ayat Al-Quran dikatakan, fitnah seorang laki-laki dengan istrinya. Maka sebagai akhir dari kalimat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul mata'id dunya ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Jadi sebaik-baik ya apa perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Dalam arti apa, para ibu kaum muslimah, ya, para pemudi, ini menunjukkan bahwa kebaikan satu negara, ya, termasuk juga adab sebuah negara itu akan diakui dan akan tinggi. Ya, kemudian juga negara itu akan termasuk ditakuti oleh negara-negara yang lain, dan negara itu akan menjadi satu negara yang punya wibawa, ya, memiliki derajat yang tinggi. Itu salah satunya dilihat dari kaum wanitanya. Jadi salah satunya ada dilihat dari kaum wanitanya, apakah kaum wanitanya itu adalah wanita-wanita yang soleha, ya. Wanita-wanita yang soleha. Maka ya kita lihat ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menguji ya, tentang keimanan seorang jariah gitu ya. Ini juga satu pertanda bahwa sangat perhatian kepada apa? Kaum wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dalam hadis ya, ya tentang perintah menikah, menikah kepada wanita seperti apa? Wanita yang baik. Tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah seorang perempuan yang banyak keturunannya yang penyayang. Sebab itu adalah sumber kebaikan. Bahkan keindahan di rumah, keindahan di dalam berumah tangga, keindahan di dalam bermasyarakat, salah satunya adalah karena munculnya adanya wanita-wanita yang soleh. Wallahu ta'ala a'lam.